Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian tafsir Qur'anil Azim masih pada surat Al-Baqarah pada ayat 124. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah dari hadis asar Mujahid rahimahullah, ayat ini kata Mujahid, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Allahu li Ibrahim, Allah katakan kepada Ibrahim, inni mubtalika bi amr famahu, sesungguhnya aku mengujimu dengan beberapa perkara. Qala taj'aluni lin-nasi imama, Ibrahim menjawab kepada Allah, ujianmu itu ya Allah dengan menjadikanku sebagai imam, sebagai pemimpin dalam kebaikan, panutan umat dalam kebaikan. Qala na'am, Allah pun menyatakan iya. Qala wa min dhurriyyati, Ibrahim kemudian bertanya kepada Allah, demikian pula anak cucuku engkau jadikan sebagai imam, pemimpin dalam kebaikan. Allah jawab dalam ayat selanjutnya, qala la yanalu ahdil zalimin, bahwa janjiku tidak akan didapati oleh orang-orang zalim. Qala taj'alul baita mathabatan linnas, kata Ibrahim, kau jadikan Ka'bah ini, Baitullah, sebagai tempat kembalinya kaum muslimin. Hati mereka selalu ingin dan dekat ke sana. Qala na'am, kata Allah, iya. Qala wa amna, kata Ibrahim, juga engkau jadikan aman Baitullah ini. Qala na'am, kata Allah, iya. Qala wa taj'aluna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak, demikian pula engkau jadikan kami orang-orang yang Islam, berserah diri kepada Allah, demikian pula anak cucu kami orang-orang yang berserah diri kepada Allah, terikat untuk taat kepada Allah. Qala na'am, kata Allah, iya. Qala wa tarzuqu ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billah, kata Ibrahim, demikian pula engkau beri rizki dari keturunan kami itu yang beriman kepada Allah. Qala na'am, jawab Allah, iya. Kata Imam Ibn Abi Najih, aku dengar ini dari Ikrimah, juga menafsirkan hal yang sama, dan aku tanyakan ulang kepada Mujahid, dan Imam Mujahid tidak mengingkarinya. Sama apa yang diterangkan oleh Mujahid Ibnu Jabr rahimahullah dengan Ikrimah rahimahullahu ta'ala. Di dalam ayat ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam Muwatta dari hadis Yahya bin Sa'id bahwa Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in imam, beliau nyatakan, Ibrahim alaihi salam awal man ikhtatam, Ibrahim adalah seorang nabi alaihi salam dan orang pertama yang khitan sebagai panutan pemimpin dalam kebaikan. Dalam hal ini khitan untuk lelaki, yang pertama mencontohkan dan pelopornya adalah Ibrahim. Wa awwalu man dhaqat dhaif, dan yang pertama menjamu dan memuliakan tamu alaihi salam, dan ini juga kebaikan. Wa awwalu man ista'ad, juga orang pertama pelopor dalam hal mencukur bulu kemaluan. Wa awwalu man qallama adfarahu, dan orang pertama pula yang memotong kukunya. Wa awwalu man qassa syarib, dan orang pertama yang mencukur kumisnya. Wa awwalu man syabba, dan orang pertama yang beruban. Falamma asyaib, ketika Ibrahim melihat uban di rambut kepalanya, qala ma hadza, beliau tanyakan, apa ini? Karena aneh, di sebelum beliau, generasi-generasi sebelum beliau tidak dikenal itu uban. Qala waqar, dijawab kepada beliau, ini adalah kewibawaan bagi seorang muslim. Qala ya rabbi zidni waqara, maka Ibrahim katakan kepada Allah, ya Allah, kalau demikian tambah kewibawaanku, tambah ubanku. Demikian diriwayatkan dari Imam Sa'id bin Musayyib bahwa Ibrahim sebagai pelopor dan yang pertama dalam masalah-masalah kebaikan ini, menjamu tamu, khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, dan orang yang pertama pula beruban rambutnya alaihi salam. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dari Sa'd bin Ibrahim dari ayahnya, awwalu man khotaba 'alal manabir Ibrahim, yang pertama khutbah di atas mimbar adalah Ibrahim. Qala ghairuhu wa awwalu man barradal barid, wa awwalu man daraba bisayf, wa awwalu man istad, wa awwalu man istanja bil ma, wa awwalu man labisa sarawil. Yang pertama pula beliau mengirim dengan penunggang kuda, mengirim kiriman, membuat pos pemberhentian di setiap sekian jarak untuk istirahatnya kuda tunggangan. Dan orang pertama pula yang membunuh dengan pedang, dan orang pertama pula yang bersiwak, membersihkan gigi dengan siwak, dan orang pertama yang beristinja setelah buang air kecil dan besar dengan air, dan orang pertama yang menggunakan sarawil, semacam celana namun lebar dan tidak membentuk lika-liku kaki. Diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, in attakhidul mimbar faqad ittakhadahu abi Ibrahim, wa in attakhidul asa faqad ittakhadaha abi Ibrahim. Kalaupun aku, kata Rasulullah, berkhutbah di atas mimbar, maka sebelumku ayahku, yaitu nenek moyang Rasulullah SAW, Ibrahim telah melakukan hal itu, mendahului Rasulullah. Dan kalaupun aku berkhutbah dengan berpegangan tongkat, maka ayahku Ibrahim pun telah melakukan hal itu. Adapun hadis ini, kata Imam Ibnu Katsir, hadithun la yathbut, hadith yang tidak sahih. hadis yang tidak sahih. Diriwayatkan pula dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ala ukhbirukum lima samallahu Ibrahim khalilahu alladhi waffa. Tahukah kalian kenapa Allah sebut kekasihnya Ibrahim di dalam surat An-Najm 37, dan Ibrahim yang menyempurnakan waffa. Kenapa Allah puji beliau sebagai orang yang menyempurnakan? Li'annahu kana yaqulu kullama asbah wa kullama amsa fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun hatta yakhtimul ayah. Karena beliau selalu baca di pagi dan sore hari surat Ar-Rum ayat ke-17. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah dikala sore, dikala pagi. Ini selalu beliau baca di pagi dan sore hari. Dan oleh sebab itu Allah kemudian memberi julukan beliau Ibrahim alladhi waffa, Ibrahim yang menyempurnakan, yaitu zikir, doa kepada Allah di setiap pagi dan petangnya. Riwayat-riwayat ini semua, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, satu sama lain tidak bisa kita pastikan yang satu adalah yang dimaksud dari sekian riwayat yang telah kita sebutkan dari awal, bahwa para ulama berbeda-beda tafsiran mereka tentang ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Ada yang menafsirkan penyembelihan anaknya Ismail alaihissalam, ada yang menafsirkan tadi memotong kuku, memotong kumis, melebatkan jenggot, dan perkara-perkara lain. Dan bisa jadi kata Imam Ibnu Jarir bahwa semua itu benar, semua itu Allah ujikan kepada Ibrahim alaihissalam, dan semua itu disempurnakan oleh Ibrahim alaihissalam dengan penuh kesabaran, ditaati ujian Allah itu oleh Ibrahim dan dilaksanakan dengan sempurna oleh beliau alaihissalam. Di dalam ayat Allah sebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam qala wa min durriyati qala la yanalu ahdi dhalimin. Ibrahim katakan bahwa hendaknya anak cucuku juga demikian, durriyati anak keturunanku juga demikian. Artinya kata Imam Ibnu Katsir, ketika Allah menjadikan Ibrahim sebagai imam, pemimpin dalam kebaikan, maka Ibrahim meminta kepada Allah agar anak keturunan beliau juga dijadikan a'immah, dijadikan para imam seperti beliau, dijadikan para pemimpin di setiap masa, dijadikan panutan dalam kebaikan, dicontoh dan dijadikan suri teladan oleh umat manusia. Namun permintaan Ibrahim ini dijawab oleh Allah bahwa dari anak keturunan beliau ada orang-orang zalim yang tidak pantas untuk mendapat gelar yang tinggi ini, imam dalam kebaikan, karena janji Allah seseorang dijadikan pemimpin dalam kebaikan tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 27 Allah sebutkan wa ja'alna fi dzurriyyatin nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan dari anak keturunan Ibrahim alaihissalam kenabian, dan kami berikan pula kepada mereka kitab-kitab suci. Maka kata para ulama, dan demikian kenyataannya, setiap nabi yang diutus oleh Allah, setiap kitab suci yang diturunkan oleh Allah setelah Ibrahim, pasti itu dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Setiap nabi yang diutus oleh Allah setelah Nabi Ibrahim, dan setiap kitab suci yang Allah turunkan kepada seorang nabi, pastilah nabi itu dari garis keturunan Ibrahim alaihissalam. Ishak, Yakub, Yusuf adalah keturunan Ibrahim semuanya alaihissalam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita pun dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Qala la yanalu ahdudz zalimin. Allah sebutkan kepada Ibrahim bahwa janji Allah itu tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Di sini juga ada sedikit perbedaan tafsiran dari para ulama salaf rahimahumullah. Mujahid rahimahullah menyatakan innahu sayakunu fi dzurriyyatika zalimun, maknanya bahwa ada di antara keturunan Ibrahim itu orang-orang zalim. Allah kabarkan kepada beliau bahwa ada dari keturunan beliau yang merupakan orang-orang zalimun, orang-orang zalim. Disebutkan pula dalam riwayat Ibnu Abi Najib bahwa Mujahid sebutkan la yakunu li imamun zalim yubtada bihi. Allah menerangkan dalam ayat ini maknanya tidak akan aku jadikan seorang imam, seorang pemimpin dalam kebaikan sementara dia itu zalim, melakukan kezaliman, tidak pantas untuk menjadi orang yang dijadikan suri teladan dan panutan bagi orang lain. Demikian pula disebutkan oleh Mansur dari Imam Mujahid rahimahullahu taala. Juga ditafsirkan oleh Mujahid pula amma man kana minhum salihan faza'ajaluhu imaman yubtada bih. Kalau dari keturunan Ibrahim itu orang saleh seperti ayah mereka, seperti nenek moyang mereka Ibrahim alaihissalam, maka dia akan aku jadikan imam, aku jadikan panutan, pemimpin dalam kebaikan. Wa amma man kana zaliman fala wala nu'mata'in. Adapun kalau dari keturunan Ibrahim itu orang zalim, maka tidak sekali-kali dan tidak ada kemuliaan baginya untuk dijadikan panutan walaupun dia keturunan seorang nabi, seorang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan ayat ini. Adapun Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu taala anhu dalam menafsirkan ayat ini, kata beliau yukhbiruhu annahu ka'inun fi dzurriyyatihi zalim la yanalu ahdu wa la yanbaghi lahu an yuwalliyahu syai'an min amrihi wa in kana min dzurriyyati khalilihi wa muhsinun satunfadu fihi da'watu wa tablughu lahu fihi ma arada min mas'alati. Ayat ini Allah kabarkan kepada Ibrahim bahwa pasti ada dari keturunan Ibrahim itu orang-orang zalim, dan kalau itu orang zalim maka tidak mungkin dan tidak pantas akan Allah jadikan sebagai imam, tidak mungkin Allah kabulkan permintaan Ibrahim alaihi salam untuk dari seluruh anak keturunannya dijadikan imam dan pemimpin dalam kebaikan. Tidak mungkin Allah kabulkan doa dan permintaan beliau alaihi salam. Juga Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan lafaz yang sedikit beda, kata Ibnu Abbas, ya'ni la ahda lidzalimi 'alaik fi dzulmihi an tuti'ahu fi, bahwa tidak ada janji Allah akan didapati oleh orang-orang yang zalim, tidak akan ditaati, tidak akan dikabulkan permintaan bagi orang-orang yang zalim. Demikian juga diriwayatkan dari Imam Atha rahimahullah dari tabi'in, dan juga Muqatil Ibnu Hayyan rahimahumullah. Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Riwayat yang ketiga dari Imam Qatadah, Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah, juga dari a'immah tabi'in, kata beliau, la yanalu ahdullah fil akhirat zalimin, bahwa tidak akan mendapatkan janji Allah di akhirat, di akhirat telah orang-orang zalim tidak akan mendapatkan janji Allah keamanan, ketenangan, dan jaminan untuk tidak diadab dari neraka, untuk dimasukkan surga. Janji Allah itu tidak akan didapati oleh orang zalim. Fa'amma fi dunya faqad nalahu dhalim fa'umina bihi wa akala wa ash. Adapun di dunia mungkin, mungkin orang zalim itu dapat kekuasaan, dapat harta benda yang berlimpah luas sehingga dia hidupnya mewah, kaya raya, mungkin di dunianya. Tafsiran yang sama juga disebutkan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai, Hasan Al-Basri, dan Ikrimah, juga Atha rahimahullah. Adapun Imam Rabi Ibnu Anas rahimahullah, beliau terangkan bahwa ahdullah, janji Allah di dalam ayat ini yang dimaksud adalah dinuhu, agama Allah, keimanan, ketakwaan, keikhlasan, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan itu didapati oleh orang-orang yang zalim. Kata Rabi' ibn Anas, la yanalu dinuhu dhalimin, agama Allah itu tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang zalim. Kata Rabi, tidakkah kalian dengar firman Allah dalam surat Saffat ayat 113, wa barakna alaihi wa ala ishaqa wa min dhurriyyatihim muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin, dan kami berkahi Ibrahim, kami berkahi pula Ishaq anak Ibrahim, wa min dhurriyyatihim, dan dari keturunan keduanya, keturunan Ibrahim dan Ishaq, muhsin, ada di antara keturunan keduanya itu orang-orang yang berbuat baik, yang taat kepada Allah, di atas jalur mengikuti ajaran Ibrahim, ajaran Ishaq, Ismail. Wa zalimun li nafsihi mubin, ada pula dari keturunan keduanya orang-orang zalim, orang-orang yang perbuat zalim, baik itu zalim kepada Allah dengan kesyirikan, ataupun zalim kepada hak orang lain, ataupun zalim kepada dirinya sendiri dengan kemaksiatan dan dosa yang ia lakukan. Dan ini ayat mempertegas tafsiran tadi dari Imam Mujahid dan beberapa imam yang lain yang menafsirkan bahwa di antara keturunan Ibrahim ada orang-orang yang tidak pantas untuk mendapat gelar imam, tidak pantas untuk dijadikan pemimpin dan panutan dalam kebaikan. Kata Imam Rabi Ibnu Anas, falaisa kullu dzurriyyatika ya Ibrahimu 'alal haq, maka tidak semua keturunanmu wahai Ibrahim di atas hak. Enggak semua keturunan nabi kekasih Allah, enggak semua keturunannya di atas kebenaran. Demikian disebutkan oleh Rabi Ibnu Anas. Mirip dengan itu tafsiran Imam Abdul Aliyah dan juga Muqatil Ibnu Hayyan dan Atha Ibnu Abi Rabah rahimahumullahu taala. Tafsiran yang keempat dari Imam Bohak rahimahullah, kata beliau, la yanalu ta'ati adumun li ya'sini, bahwa tidak akan mendapat ketaatan kepadaku, tidak akan mendapat taufik untuk taat kepadaku orang yang memusuhi Allah, yaitu dengan bermaksiat kepada Allah. Wala anhiluha illa waliyan li yuti'uni, dan tidak akan Allah jadikan sebagai wali-wali Allah kecuali orang-orang yang taat kepada Allah. Demikian kata Dhahhak rahimahullahu taala. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardhuyah dalam tafsirnya dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yanalu ahdi dzalimin qala la ta'ata illa bil ma'ruf, tidak ada janjiku akan didapati oleh orang-orang yang zalim, kata Rasulullah, tidak ada ketaatan kecuali dalam yang ma'ruf. Hadis Ali bin Abi Thalib diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dengan konteks yang lebih sempurna, yaitu kata Ali, annan nabiyya ba'ata jaisan wa amara alaihim rajula, suatu ketika Rasulullah mengutus suatu pasukan perang dan seseorang Rasulullah jadikan sebagai komandan pasukan itu. Fa'auqada nara, di tengah perjalanannya si komandan menyalakan api. Qala udkhuluha, kata komandan itu kepada pasukannya, semua kalian masuklah ke dalam api ini. Fa'aradu ayadkhuluha, hampir-hampir mereka mentaati komandan itu karena sekian dalil yang mereka ketahui selama ini perintah untuk taat kepada pemimpinnya. Hampir mereka taati perintah tersebut. Wa qala akharuna innama fararna minha, tetapi sebagian sadar dengan menyatakan, justru dari api ini kita lari, justru karena takut dari neraka kita meninggalkan jahiliyah, justru karena takut dari api neraka kita mentaati Rasulullah, ngapain lalu kita memasukkan diri ke dalam api. Fadzakaru lin nabi sallallahu alaihi wasallam, sepulangnya ke Madinah mereka ceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Faqala lil ladina aradu an yadkhuluha, maka Rasulullah katakan kepada orang-orang yang hampir memasukkan diri ke dalam api, lau dakhuluha lam yazalu fiha ila yaumil qiyamah, kalau benar mereka masuk ke dalam api ketika itu, maka sungguh terus menerus mereka ada dalam azab, wal iyadzubillah, dalam api itu sampai hari kiamat kelak. diadab oleh Allah dengan api. Waqala lil akharin, dan untuk yang lain, yang kelompok yang lain, Rasulullah sebutkan kepada mereka, la ta'ata fil ma'siyah innama ta'atu fil ma'ruf, tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah, ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf kepada siapapun, selama itu ma'ruf, selama itu dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka taat kepada Rasulullah, maka orang tersebut ditaati. Selama itu bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut tidak ditaati siapapun dia. Seorang anak wajib taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang tua itu mengajarkan yang maksiat, melarang anak wanitanya pakai jilbab misalnya, atau menyuruh anaknya pacaran, maka haram untuk ditaati. Ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Demikian pula kepada penguasa, pemimpin, ditaati sebatas itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga menerangkan makna ayat la yanalu ahdul zalimin, bahwa janji Allah tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Mereka mendapat keutamaan untuk ditaati, mendapat keistimewaan untuk dipatuhi. Tetapi Rasulullah sebutkan dalam hadis Bukhari tadi, itu pun selama dalam kebaikan. Kalau mereka dalam keadaan zalim, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, melanggar agama Allah, melanggar sunnah Rasulullah SAW, maka janji Allah untuk mereka selalu ditaati tidak mereka dapatkan. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita tentang banyak hal. Antara lain yang pertama, adab di dalam berdoa atau memohon kepada Allah. Pelajaran besar dari cerita Ibrahim ini yaitu hendaknya kita tidak memohon kepada Allah sesuatu yang di luar pengetahuan kita. Tidak memohon kepada Allah sesuatu yang di luar pengetahuan kita. Ibrahim alaihissalam tentu tidak tahu bagaimana anak keturunan beliau kelak, anak cucu beliau setelah beliau meninggal. Beliaunya berharap semuanya mendapat janji Allah untuk dijadikan imam, pemimpin, panutan dalam kebaikan. Tapi Allah yang Maha Tahu mengkabarkan kepada beliau bahwa di antara keturunan beliau ada orang zalim dan tidak pantas untuk dijadikan pemimpin oleh Allah, mendapatkan imamah. Sehingga ini pelajaran agar kita berhati-hati di dalam memohon kepada Allah, tidak meminta sesuatu yang di luar pengetahuan kita. Karena Allah ajarkan kepada Ibrahim di dalam ayat ini bahwa Allah lah yang Maha Tahu dan Allah lah yang lebih menentukan segala sesuatunya. Oleh sebab itu, di dalam doa lebih baik kita tidak memanjatkan doa dari karya kita sendiri atau orang lain, karena kita gak tahu apakah doa itu selamat dari perkara yang dicela oleh Allah. Ternyata apa yang kita ucapkan itu mengandung sesuatu yang maknanya adalah tidak berilmu, meminta kepada Allah tanpa dasar ilmu, seperti kejadian Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah padahal tidak pantas untuk dimohonkan kepada Allah. Dan kita gak tahu, karena keterbatasan ilmu kita plus kejahilan kita yang sangat besar, kalau doa dan lapat-lapat doa itu yang kita panjatkan kepada Allah dari kita sendiri, sangat besar kekhawatiran ada itu semua. Atau karya orang lain, fulan dan alan, siapapun dia selain Rasulullah SAW, sangat khawatir kita ternyata doa-doa itu tidak luput dari kesalahan, sesuatu yang tidak pantas untuk dimintakan kepada Allah. Nah, disinilah letak keistimewaan doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wirid-wirid dan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallam. Dan itu mudah untuk dipelajari, mudah untuk dihafalkan, mudah untuk dibaca. Kenapa? Karena yang memanjatkannya adalah Rasulullah SAW yang maksum, pasti selamat, tidak mungkin salah, gak mungkin ada kekeliruan dalam doa beliau, beda dengan kita. Yang kedua, di dalam cerita Ibrahim alaihissalam ini menunjukkan kepada kita, dan banyak dalil yang semakna dengan ini, bahwa garis nasab dan keturunan seseorang tidak memberikan jaminan kepada seseorang. Dia dari keturunan fulan atau alan tidak memberi jaminan sedikit pun baginya. Dari keturunan Ibrahim sebagai kekasih Allah, Khalilur Rahman, Khalilur Rahman, bahkan bapak para nabi, Allah sebutkan dari keturunan beliau ada orang-orang zalim yang tidak akan pantas untuk menjadi imam dalam kebaikan. Maka keturunan siapapun, nasab tidak berguna di hadapan Allah. Yang berguna hanyalah ilmu dan amalan seseorang. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, "Man baqa'a bihi 'amaluh lam yusrif bihi nasabuh." Orang yang diperlambat oleh amalannya, dia tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Artinya, kalau amalannya amalan orang fasik, amalannya amalan orang zalim, dia tidak akan menjadi mulia karena nasabnya, karena keturunan Ali bin Abi Thalib, karena keturunan Rasulullah. Nuh alaihi salam, seorang nabi pula, keturunan beliau, anak kandungnya terkena azab Allah. Anak dari mani Nabi Nuh alaihi salam tidak selamat dari azab Allah. Tidak menjamin keturunan seseorang dari kesesatan, bukan jaminan keturunan seseorang dari penyimpangan. Agar kita tidak mudah ditipu, tidak mudah dikelabui bahwa fulan keturunan Rasulullah, fulan keturunan Ali bin Abi Thalib, apapun yang dilakukan benar, tidak mungkin salah, gak boleh dihujat, tidak boleh disalahkan. Subhanallah, Ibrahim Allah beri pelajaran kepadanya alaihissalam, bahwa tidak semua dari keturunan beliau akan mendapatkan janji Allah. Yang mendapatkan janji Allah dari beliau hanya orang-orang yang saleh. Istri-istri Rasulullah SAW, wanita-wanita yang mulia, wanita-wanita yang tertinggi iman dan ketakwaan mereka, beda dengan seluruh wanita-wanita dunia. Itu pun ketika mereka bertakwa kepada Allah. Dalam surat Al-Ahzab Allah sebutkan, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa' inittaqaytunna. Wahai istri-istri nabi, kalian itu tidaklah sama dengan para wanita lain, karena kalian pendamping Rasulullah, kalian istri seorang nabi, penutup para nabi, nabi yang sangat mulia. Kalian tidaklah sama, kalian sangat istimewa, sangat mulia di sisi Allah. Itu pun kata Allah, ini taqaitunna, itu pun kalau kalian bertakwa kepada Allah. Kalau kalian bertakwa kepada Allah tanpa takwa, tanpa amal saleh, tidak akan ada artinya menjadi istri nabi. Lut alaihissalam, istrinya pun dihancurkan oleh Allah bersama kaumnya. Istri nabi tidak ada gunanya. Tidak ada yang menyelamatkan orang dari kesesatan. Tidak ada yang beri jaminan kecuali dirinya sendiri, berbenah diri dengan berilmu yang benar dan beramal saleh, ikhlas kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini pula terdapat pelajaran lain, yaitu semangat atau perhatian seorang bapak kepada anak keturunannya, perhatian untuk didoakan baik bagi keturunannya. Yang ini tidak disalahkan Ibrahim oleh Allah, yang diluruskan oleh Allah ketika beliau meminta semuanya dari keturunan beliau dijadikan imam, sehingga tetap seorang bapak atau seorang tua, sebagai orang tua memohon kepada Allah agar keturunannya dijadikan baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah dan berguna bagi yang lain. Pelajaran lain dalam ayat ini bahwa imamah, kepemimpinan dalam agama, seorang jadi panutan, jadi suri teladan, pelopor dalam kebaikan, tidak akan didapati kecuali dengan dua syarat yang Allah sebutkan dalam ayat lain, yaitu waja'alna minhum a'immatan lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan mereka para imam, pemimpin, ketika mereka sabar dan yakin terhadap ayat-ayat Allah. Dua ini, yakin terhadap ayat-ayat Allah, yaitu ilmu, karena keyakinan datangnya dari ilmu yang dipelajari dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang akan membuat orang yakin dan semakin mempertebal keyakinannya. imamah, kepemimpinan hanya didapati dengan yakin, ilmu. Tanpa ilmu, ilmu syariah, jangan harap mendapat kepemimpinan dari janji Allah kepada hambanya. Seperti kata Imam Qatadah tadi, kalau itu di dunia mungkin, artinya sebatas kepemimpinan duniawi, ditokohkan, dijadikan pemimpin, namun apa artinya? Bukan dalam kebaikan. Sementara yang diharapkan, yang terpuji itu pemimpin imam dalam kebaikan, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi setelah beliau. Yang ini tidak akan didapati kecuali dengan ilmu, dan Allah tidak akan berikan kecuali kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Seperti kata Imam Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, inni u'tid dunya man uhibbu wa man la uhibbu, atau inna allaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai, juga yang tidak Allah cintai. Bukan ukuran dunia itu. Orang kaya raya, berlimpah luar hartanya, bukan tanda kalau Allah cintai dia. Kadang orang kafir pun seperti itu. Qarun, Fir'aun, berlimpah luar kenikmatan yang mereka dapati di dunia. Walakinallaha la yu'tid din illa man yuhibbu, kata Ibnu Mas'ud, tetapi agama tidak akan Allah berikan kecuali bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dipercaya oleh Allah mengemban amanat agama, agama yang benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah imamah, kepemimpinan. Yang kedua, sabr, kesabaran dalam segala maknanya. Kesabaran dalam menjalani ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam meninggalkan maksiat, kesabaran dalam menerima takdir Allah, sabar dalam berdakwah, sabar untuk menghadapi resiko dan tantangan dakwah, sabar sebagaimana Musa alaihissalam bersabar dikejar-kejar oleh Fir'aun, disiksa kaumnya. Rasulullah pun demikian, bersabar 13 tahun tersiksa para sahabat di Mekah, diadab oleh Rabah, sahabat beliau yang mulia, Khabbab bin al-Arad, sahabat lain, distrika punggungnya dengan besi menganga, dan para sahabat lain pun demikian, sabar menghadapi ujian dari dakwah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tidak tergesa-gesa untuk melihat hasil, tidak terburu-buru untuk melihat hasil dari jerih upayanya. Bahkan terkadang orang harus mati sebelum hasil yang diinginkan dilihat. Seperti dalam riwayat Bukhari Muslim, seorang anak muda yang harus mati dipanah oleh raja yang zalim. Ketika diusahakan dibunuh enggak mati-mati, dilempar ke laut hidup. Dijatuhkan dari gunung masih hidup. Alhasil kata anak itu, kamu enggak akan bisa bunuh saya kecuali dengan anak panah ini, kumpulkan seluruh rakyat dan baca oleh kamu dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Maka dia kumpulkan dan dipanah. Dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini dipanah, terkena dan mati. Mati anak muda ini, meninggal dunia. Namun sekian umat yang mendengar ucapan raja tahu ternyata yang maha kuasa adalah Tuhannya anak muda ini, Allah. Hanya dengan nama Allah anak muda ini bisa mati. Kekuasaan raja tidak sedikit pun bisa membunuhnya. Berhasil dakwanya setelah mati, tidak dia lihat ketika dia hidup. jangan tergesa-gesa melihat hasil dakwah Anda. Maka tertipulah orang-orang yang sibuk dengan partai, dengan politik, dengan tetek bengek duniawi, menghabiskan umurnya untuk itu karena tergesa-gesa ingin melihat hasil, ingin mendapatkan hasil yang terlihat mata sebelum mereka mati, ingin merubah keadaan secepatnya. Sistem ini hendak direbut, kepemimpinan ada di tangan mereka, kemudian mereka terapkan syariat Islamiyah katanya. Belum syariat juga didirikan, negara belum didirikan, mereka pelopor pertama yang menentang syariat. Orang-orang yang memberi contoh bagaimana syariat itu dilanggar. Perempuan keluar, perempuan orasi, perempuan demo, perempuan ikut, subhanallah, syariat apa-apaan, campur aduk laki wanita, Islam model apa ini? Kesabaran dan ilmu syarat mutlak untuk mendapatkan imamah fiddin, kepemimpinan di dalam agama, kepemimpinan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad, subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.